Kasih apa apa dong? 1, 2, 3-nya? Wah, bahaya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama terkait dengan kehadiran ya. Ya, saya minta kemarin minimal dari yang baru 4 orang. Ini dari kehadiran, kehadiran aja belum mencukupi 4 orang. Ya, kemudian yang kedua, saya mengusulkan di membuat apa namanya banner ya, untuk desain banner untuk belakang supaya lebih profesional begitu, sehingga kelihatan rekaman ini milik siapa begitu dan seterusnya. Kemudian mungkin itu nanti diaturlah terkait yang datang, siapa yang siapa saja yang datang. Kemudian kalau ada yang berhalangan maka digantikan dengan siapa dan seterusnya ya, jangan sampai tidak ada yang datang atau yang datang cuma sedikit ya. Karena asalnya menuntut ilmu itu adalah datang, bukan online. Saya pun kalau ditawari antara datang atau online, saya pilih datang. Nah, kemudian kita akan bahas tentang alaman tajib. Siapa orang yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Tajibu kull ala kulli muslimin balighin aqil. Beliau mengatakan bahwa salat itu wajib atas setiap muslim baligh dan aqil. Dan di sini beliau menggunakan kata ala menunjukkan bahwa beban itu biasanya menggunakan ala. Contoh kalau antum hutang piutang, antum hutang sama seseorang, antum mengatakan lahu alayya, bagi dia atasku. 1000 dinar, 1000 dinar. Berarti antum yang berhutang, karena alayya, atasku. Jadi kewajiban itu ditandai dengan ala. Ala kulli muslimin, berarti kewajiban dibebankan kepada setiap muslim yang balik dan berakal. Berdasarkan hadis berikut. Dan hadis ini sebaiknya antum hafalkan, karena hadis ini akan sangat berguna bagi antum di masa-masa yang akan datang. Yaitu hadis dari Ali radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, rufi al-qalam an thalath. Di ataslah pena dari 3 orang. Artinya, seseorang yang termasuk dalam ketiganya ini tidak diwajibkan mengerjakan ibadah dan tidak dicatat sebuah dosa kalau mereka meninggalkan ibadah tersebut. Maka rufi'al qalam, artinya tidak dicatat. Allah tidak mencatat mereka sebagai dosa bila meninggalkan amalan-amalan tersebut. Siapa yang pertama? An-na'im hatta yastayqidh. Yang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur, ya, sampai dia bangun. Kalau seandainya dia melakukan sesuatu saat tidurnya, dia tidak sadar, maka sesuatu itu tidak tidak menjadi beban dosanya. Contoh seorang yang tidur, tiba-tiba di tengah-tengah tidurnya dia melakukan perkara yang terlarang, maka dia tidak berdosa ketika itu. Wa anis sabi hatta yahtalim. Kemudian yang kedua, jangan lupa ditutup pintunya ya. Sudah. Ya. Wa anis sabi, dan dari anak kecil, bayi ya, anak kecil maksudnya, sampai dia dewasa. Berarti kalau dia belum dewasa masih diangkat pena tersebut sehingga tidak dicatat sebagai dosa. Begitu sudah yahtalim, bermimpi, maksudnya sudah baligh, berarti dicatatlah sebuah dosa kalau dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban itu. Wa anil majnuni hatta yaqil, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Berarti orang yang gila, selama dia gila, dia tidak dicatat perbuatan dosanya yang dia lakukan atau kewajiban yang ditinggalkannya. Nah, ini akan sangat berguna bagi antum semua ketika antum nanti menghadapi masalah-masalah di dunia nyata, ya. Seperti contohnya, anak kecil itu belum wajib sholat kok. Dalilnya apa ya? Anak kecil belum wajib sholat. Bingung antum, nggak tahu dalilnya apa. Padahal ternyata dalilnya adalah hadis ini. Rufi al-qalam an thalas. Wa anis sabi hatta yahtalim. Ya, antum nanti ditanya, seandainya orang gila, ya, gila itu menjadikan sholatnya menjadi tidak sah. Gila menjadikan sholatnya tidak sah. Apa dalilnya? Antum bawakan ini. Ya. Diangkatlah pena dari tiga, salah satunya wa'an majnuni hatta yakin. Taib. Wajibu ala wali sabi. Nah, tapi untuk orang tua, walinya anak, an ya'murahu biha, hendaklah memerintahkan anaknya ini untuk mengerjakan salat. Wa in kanat ghaira wajibah alaihi, meskipun belum wajib, tapi anaknya diperintahkan untuk salat. Liyata'awwadal muhafadzah alaiha. Untuk apa? Tujuannya untuk menjaga agar anak itu sudah terbiasa menjaga salat sebelum nanti ketika sudah baligh. Sebab kalau sudah baligh, dia harus sudah mengerjakannya, sudah terbiasa. Kalau dari kecilnya enggak diperintahkan, setelah dewasa baru diperintahkan, jangan-jangan dia sudah sulit untuk mengerjakannya. Biasanya anak yang masih kecil itu lebih mudah diperintah, mudah disuruh, mudah dibiasakan daripada anak yang sudah besar, ya. Kalau sudah besar biasanya lebih sulit diperintah-perintah, apapun sulit. Nah, kemudian berikutnya, apa dalil dari perintah orang tua kepada anak itu? Anak diperintahkan ketika berumur 7 tahun dan dipukul ketika berumur 10 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk mengerjakan salat sedangkan mereka ini berumur berapa? Sab'a sinin. Anak berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, bahkan disuruh mukul. Manakala mereka sudah mencapai umur 10 tahun dan tidak mau mengerjakan salat. Ini yang membolehkan orang tua untuk memukul anaknya. Dalilnya adalah hadis ini. Ini saya sampaikan karena di luar sana yang terjadi pemukulan terhadap anak, pemukulan terhadap istri itu dimasukkan dalam kategori perbuatan apa? Kekerasan dalam rumah tangga, dan di sana ada pasalnya. Kalau dalam Islam, pemukulan terhadap anak, pemukulan terhadap istri itu adalah sesuatu yang dibenarkan secara syariah. Tentu pemukulannya adalah dengan tujuan litta'dib, untuk memberikan pendidikan. Dan pukulan itu ada batasan-batasannya. Sebagian para ulama membatasi tidak boleh lebih dari 10 kali. Atau dalam bahasa lain, hendaknya kurang dari 10 kali pukulan. Karena memang tujuannya untuk ta'dib. Dan hendaknya pemukulan ini itu dihentikan manakala anak tersebut sudah mengerjakan apa yang diperintahkan. Enggak boleh udah dikerjakan masih lanjut aja. Ini tandanya dia bukan mendidik tapi terbawa emosi. Ini tidak boleh. Udah melampaui batas. Demikian pula memukul wanita di dalam Islam tidak dilarang. Ya. Ketika itu para sahabat para sahabiat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya melaporkan bahwa suaminya memukul mereka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, membiarkan laporan tersebut tidak di ini ya, dan memberikan komentar, bila demikian berarti memang suami kalian bukanlah orang yang terbaik, karena orang yang terbaik tidak akan mukul istrinya ya. Jadi perkataan Nabi, komentar Nabi SAW tersebut terhadap laporan dari para istri tersebut membenarkan pemukulan yang sifatnya adalah litta'dib, untuk memberikan pembelajaran ya, adab kepada istri, terutama dalam rangka mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian jenis pukulannya juga tidak boleh sembarangan pukul seperti Mike Tyson gitu. Ya. Ini bukan tinju sama anaknya. Pemukulannya adalah pukulan yang memang untuk mendidik. Pada tempat-tempat yang tidak melukai, tidak boleh sampai luka. Ya. Enggak boleh sampai biru-biru. Apalagi sampai tulangnya patah, enggak boleh. Ya. Kalau biru karena kulitnya tidak ada masalah. Ada orang itu yang alah cuma kesenggol dikit aja. Ini jeduk dikit aja udah warnanya udah biru. Ya karena kulitnya saking tipisnya gitu. Tapi ada juga yang udah ditabok begini juga enggak keluar warnanya karena saking tebelnya kulit dan dagingnya. Jadi intinya tidak melukai. Tidak boleh pada wajah, tidak boleh pada kepala. Nah, ini orang Arab biasanya kalau mukul pada kepala. Ya, anak-anak saya pernah belajar sama orang Arab, sukanya keplak gini kepalanya. Betul, ternyata bukan hanya apa? Cerita ya. Dan saya pun melihat sendiri anak-anak itu dikeplak begini kepalanya. Sekolah Yaman waktu itu ya. Ya, saya tidak komplain karena memang kalau kena keplak kan kira-kira pasti apa bahasanya? Ya nakalnya anak lah ya. Karena kalau nggak nakal nggak akan dikeplak gitu. Ya meskipun itu di dalam syariat kita tidak boleh, pada wajah, tidak boleh pada kepala, ya pada organ yang berbahaya ini tidak boleh. Taib. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji. Ada tambahan sedikit dari Nabi SAW. Pisahkanlah mereka di ranjang-ranjang mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi kalau belum 10 tahun, silakan mau tidur satu ranjang, enggak ada masalah. Tapi sudah 10 tahun hendaknya dipisah. Ya. Supaya enggak guling-gulingan nanti ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan al-mawaqit, yaitu waktu di dalam pelaksanaan ibadah salat. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lahu qum fasalli. Nah, di sini penghitungan waktu, waktu salat itu kapan? Ya, waktu salat itu ditentukan berdasarkan dua kali kedatangan dari Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Jibril itu datang di kali yang pertama di awal waktu. Datang lagi di kali yang kedua di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan as-salatu ma baina hadain. Waktu salat itu di antara dua waktu ini. Ya. Dan inilah kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan Jibril alaihi salam faqala lahu. Lalu Jibril mengatakan qum fasalli. Bangun, salatlah. Fasallat dhuhra, maka Nabi pun mengerjakan salat. Kapan waktunya? Hina zalatis syams, ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Jadi pada saat matahari tepat di tengah, ini belum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Kalau sudah ada bayangan ke arah timur, berarti matahari sudah condong sedikit ke barat. Ya, antum pasang benda apapun yang tegak berdiri, jangan miring, ya. Kemudian dilihat bayangannya. Kalau bayangannya itu ke utara dan selatan, itu jangan dihitung. Karena memang matahari sekarang sudah mulai sedikit ke selatan ya. Sehingga antum pasti akan mendapatkan bayangan di sebelah utara. Bukan itu yang dihitung. Yang dihitung adalah bayangan yang ke timur. Jadi kalau utara agak ke timur, sudah melebihi batas bendanya, ya, ditarik garis lurus dari selatan ke utara. Kemudian kalau bayangan itu sudah ada di sebelah timur, berarti telah masuk waktu zuhur. Ini waktu yang pertama bagi salat zuhur. Thumma ja'ahul asr. Datang lagi waktu asar. Sama dia, Jibril mengatakan, "Kum fasalli." Bangun, salatlah. Fasalal asr hina sara. Maka Nabi pun salat asar bersama Jibril ketika sara dhilla kulla syai'in mithlah. Bayangan itu sama dengan bendanya. Bayangan segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Thumma ja'ahul maghrib. Kemudian, ini masih di awal waktu ya. Datanglah waktu maghrib. Faqala lahu kum fasalli. Bangun dan salatlah. Fasal al maghrib hina wajabati syams. Maka dia salat, Nabi SAW salat maghrib bersama Jibril ketika matahari tenggelam. Nabi SAW bersama Jibril mengerjakan salat maghrib ketika matahari apa? Tenggelam. Thumma ja'ahul isya. Kemudian datang waktu isya. Faqala qum fasalli. Kemudian Nabi mengatakan, maaf, Jibril mengatakan, bangunlah Muhammad. Maka salatlah. Dan kata qum fasalli, ini cukup menjadi dalil bagi antum bahwa salat itu dikerjakan dalam keadaan apa? Berdiri. Subhanallah. Jadi kadang antum kebingungan ya mencari dalil. Apa sih dalilnya ya? Salat itu harus berdiri. Ternyata dalilnya banyak. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran sendiri. Aqimis salah. Berarti dirikanlah salat. Pakai kata aqama yuqimu. Oh berarti memang perintah salat itu diharuskan dalam keadaan berdiri. Ini asalnya. Ini untuk menghindari apabila ada orang-orang yang mengatakan ya, asalnya salat itu duduk. Ya, kita bisa mendatangkan ribuan dalil ya, yang menunjukkan bahwa salat itu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Termasuk di sini, qum fasalli, bangunlah, maka salatlah. Ya. Karena biasa namanya ahlul bidah itu selalu mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan dalil, kemudian kita harus mendatangkan dalil-dalil yang memang dalil itu sudah ada sebenarnya, cuma belum kita tegaskan. Salah satu contohnya ketika ada orang yang mengingkari tentang azab kubur. Ya. Ada di antara ahlul bidah yang menolak azab kubur dan mengatakan bahwa hadis-hadis yang menetapkan azab kubur itu adalah hadis-hadis ahad. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Maka terpaksalah para ulama ahlus sunnati wal jamaah mengumpulkan semua hadis-hadis yang membahas tentang azab kubur. Setelah dikumpulkan, mereka kemudian mengatakan, ketahuilah bahwasannya hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur itu, ternyata hadisnya adalah hadis mutawatir. Tidak hanya hadis ahad. Loh kok bisa? Tadi dikatakan hadis ahad. Ya? Iya. Mutawatir apa? Mutawatir terbagi menjadi dua, mutawatir lafzi, dan yang kedua adalah mutawatir maknawi. Ini hadisnya adalah hadis mutawatir maknawi. Hadisnya macam-macam, lafadznya bermacam-macam, tapi semuanya mengarah kepada hukum yang sama, keterangan yang sama, yaitu tentang adanya azab kubur. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW marra bi qabrain. Dan melewati dua kubur. Kemudian mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Satu hadis. Nanti datang lagi kisah yang lain lagi. contoh hadis lain lagi. Hadis yang menerangkan tentang seseorang yang di alam kubur, mereka akan ditanya. Ya, marrabbuk. Ma dinuk, man nabiyuk. Faqala al-kafir, ha, la adri. Orang kafir mengatakan, haha, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulun, aku pernah mendengar manusia mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi fakultu, saat itu aku mengucapkannya. Sekarang aku tidak bisa mengucapkannya. Fayudrabu bimirzabbah, maka dipukullah dengan mirzabbah. Ini menetapkan adab kubur. Sama enggak lafadznya dengan yang tadi? Tidak sama. Ada lagi hadis yang lain lagi. Ya. Dikumpulkan hadis-hadis yang ahad tersebut, maka jadilah derajat hadis membahas tentang adab kubur itu mutawatir ma'nawi. Secara makna menunjukkan makna bahwasannya adab kubur itu ada. Ya. Nah, di sini saya sampaikan ini juga siapa tahu ada di antara ahlul bidah yang mengatakan salat itu asalnya dikerjakan dalam keadaan duduk umpamanya. Ya, antum tidak perlu khawatir, antum cari adillah dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ribuan yang antum akan dapatkan yang menerangkan bahwa salat itu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Di antaranya ini, kum fasalli. Fasallal isya, maka Nabi pun salat isya bersama Jibril, hina ghabas syafaq, ketika cahaya yang tersisa ini, kemerah-merahan itu di langit itu sudah mulai hilang. Betul-betul gelap. Itu isya. Yang mana isya itu dulunya disebut dengan nama atamah. Jadi nanti kalau antum ketemu dengan hadis yang menyebutkan atamah, maka maksud dari atamah itu adalah salat isya. Tetapi sudah digantikan kata atamah itu dengan salat isya. Thumma ja'ahul fajr. Kemudian datanglah waktu fajar. Faqala kum fasalli. Dan Jibril mengatakan, bangun dan salatlah. Fasallal fajr hina bazaghal fajr. Barikal fajr. Maka Nabi melaksanakan salat fajar ketika ya ketika sudah ada masuk waktu fajar, yaitu cahaya yang terbentang ini Pak, vertikal di langit, bukan yang horizontal, karena di sana ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu membentang cahayanya, ya, sedangkan fajar kadzib itu ke atas, vertikal ke atas. Nah, ini yang horizontal. Kemudian au qala satahal fajr, atau mengatakan sataha al fajr, itu awal waktu salat. Bagaimana dengan akhir waktu salat? Maka kita tunggu di hari yang berikutnya. Di hari yang berikutnya Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan waktu salat atau akhir batas akhir waktu salat, ya, di setiap waktu salat. Tsumma ja'ahu minal ghad. Kemudian datang lagi besoknya lidhuhr untuk mengerjakan salat dzuhur. Faqala kum fasalli. Kemudian Jibril mengatakan, bangun dan salatlah. Fasalla dzuhra, maka Nabi salat. Hina sara dhilla kulla syai'in mithla. Ketika bayangan itu sama. Padahal tadi bayangan itu sama dengan bendanya itu adalah masuk waktu asar. Ya. Maksudnya di sini Nabi salat menjelang waktu itu. Sehingga begitu selesai salat, ternyata bayangan itu apa? Sudah sama dengan bendanya. Berarti antara waktu dzuhur dengan asar ada jeda enggak? Tidak ada. Begitu keluar waktu dzuhur, masuk waktu asar. Kemudian faqala qum fasalli fa tsumma ja'al asr, datang waktu asar, faqala qum fasalli fa shalla al asr. Hina sara dhilla kulla syai'in mithlaihi. Kalau tadi awal waktunya kan ketika bayangan itu sama dengan bendanya, tetapi di hari yang kedua ini Jibril ngajak Nabi SAW salat ketika bayangan benda itu dua kali lipat dari bendanya. Berarti itulah akhir waktu salat. Ya. Ya mungkin salatnya sebelumnya, kemudian setelah itu dilihat waktunya bayangan itu dua kali lipat dari bendanya. Thumma ja'ahul maghrib, kemudian datang waktu maghrib. Waqtan wahidan lam yazal anhu. Lam yazul an. Satu waktu. Jadi datang di waktu maghrib, waktunya sama. Karena mungkin saking sempitnya waktu maghrib. Thumma ja'ahul isya, kemudian datang waktu isya. Hina dhahaba nisfal layl. Ketika sudah hilanglah separuh malam. Berarti ini sudah masuk akhir waktunya. Ya. Nah, di sini memberikan keterangan kepada kita berarti akhir waktu sholat isya itu adalah nisfu al-lail. Karena Jibril datangnya bukan di waktu subuh. Jibril datangnya di pertengahan malam. Kalau waktu isya itu berakhir sampai subuh, ya, maka pastilah Jibril akan datang di akhir waktunya, yaitu kapan? Subuh. Tapi Jibril datang di pertengahan malam. Berarti di sana ada jeda nggak waktunya antara isya dengan fajar? Ada. Yang mana di sini nanti masuk dalam kategori waktu yang darurah bagi orang-orang yang terpaksa. Nak, tolong dimatikan dulu lampu. Waktu darurah bagi orang yang sakit, bagi orang yang ketiduran umpamanya. Tapi ketiduran dari maghrib ya, bukan ketiduran belum sholat isya ketiduran terus tidur terus bangunnya setelah itu, enggak. Dia yang habis maghrib mau nunggu isya sebenarnya tapi ketiduran, maka kemudian dia bisa mengerjakannya di waktu itu, yaitu setelah setengah malam sampai ke waktu fajar. Jadi waktu itu adalah waktu darurah bagi orang-orang yang terpaksa. Nah, waktu asar Ustaz, sama. Asar tadi kan habisnya kapan tadi? Ketika bayangan dari benda itu 2 kali lipatnya. Ya. Namanya isfar. Kita sebut juga dengan istilah apa? Isfar. Biasanya matahari itu menguning warnanya. Matahari biasanya sudah menguning. 66. 6. Lalu antara waktu isfar tadi sampai tenggelamnya matahari, itu waktu apa? Itu waktu bagi orang-orang yang darurah, orang yang sakit maupun orang yang ketiduran. Nah, sudah sampai isya ya, kapan datangnya Jibril? Nisful lail, tengah malam. Kemudian, awqala thuluthul lail, fasallal isya. Atau mengatakan sepertiga malam. Maka dia pun mengerjakan salat di sepertiga malam itu. Nah, ini nanti pasti akan ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan batas akhirnya adalah sepertiga malam. Ada yang mengatakan nisful lail disebabkan karena syak rawi, keraguan dari perawi mengatakan sepertiga atau setengah malam. Pasti ada khilaf. Thumma ja'a hina asfar jiddan. Kemudian datang ketika sudah kuning sekali. Ya. Faqalakum fasalli. Fasallal fajr. Kemudian Nabi salat fajar ketika sudah kuning sekali. Thumma qala, kemudian Jibril mengatakan, ma baina hadaini al-waqtaini waqtun. Di antara dua waktu ini adalah waktu salat. Berarti waktu fajar itu berakhir pada saat matahari sudah menguning, yang disebut dengan nama syuruq, ya. Syuruq. Nah, qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan qala Muhammad ibn Ismail, berarti yang dimaksud adalah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, as-sahhu syai' fil mawaqit hadits Jabir. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis yang paling sahih menerangkan tentang waktu salat itu adalah hadis siapa? Jabir ibn Abdillah yang tadi kita bahas. Hadis-hadis yang lain itu ada yang sahih, tetapi yang paling sahih adalah hadis Jabir. Jadi kalau kita mau pilih mana sih hadis yang akan kita jadikan pegangan, maka disarankan hadis Jabir ini. Ya. Nah, dan di sini beliau kasih ringkasannya supaya tidak bingung bahwa duhur itu kapan waktunya? Min zawali syamsi ila an yasira dhilli kulli syai'in mithlahu. Nah, ketika matahari sudah condong ke barat sampai bayangan itu seperti dengan bendanya. Panjang bayangan sama dengan bendanya. Kemudian waktu asar, yaitu dengan berakhirnya waktu duhur, min sayruratidzil, ini maknanya sama dengan yang sebelumnya, cuma dibedakan bahasanya aja. Ketika bayangan itu sudah sama dengan bendanya, ila ghurubisyam, sampai matahari tenggelam. Waktu maghrib, min ghurubisyams ila an yaghibasyafaq. Dari tenggelamnya matahari sampai apa? Cahaya itu hilang. Cahaya yang di langit yang merah itu biasanya hilang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu salatil maghribi malam yaghib syafaq. Kok ditambah dalilnya ini salat maghrib? Karena tadi yang kedua Jibril datang di waktu yang sama. Maka di sini membutuhkan dalil tambahan. Beliau tambahkan dalilnya, yaitu hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan waktu salat al-maghrib malam yaghibi syafaq, selama cahaya di langit itu belum hilang. Ya. Waktu isya, sekarang waktu isya, min ghiyabi syafaq, dari hilangnya cahaya di langit tersebut, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Dalilnya tadi, Jibril datang di pertengahan malam. Ditambah lagi oleh beliau dalil lain. Waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu salat isya itu sampai tengah malam yang tengah. Dan tengah malam ini dihitung bagaimana? Dihitungnya dari maghrib sampai fajar. Kemudian dibagi dua. Jadi tengah malam itu bukan jam 12. Bukan. Karena itu tengah malamnya versi barat. Ini tengah malamnya versi Islam, bukan dari situ. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tenggelamnya matahari jam berapa? 5:30. Ya. Kemudian terbitnya fajar jam berapa? 4:30. 4:30. Antum hitung dari 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Berarti 11 jam. 11 jam dibagi 2. Berarti 5:30 jam. 5:30 jam kita hitung dari 5:30. 5:30, 5:30, 5:30, 5:10, 5:11. Berarti jam 11. Ini kan tengah malamnya tidak sama kan? Bukan jam 12. Karenanya ketika kita berbicara tentang syariat, hati-hati. Waktu-waktu yang digunakan di dalam syariat itu terkadang tidak menggunakan waktu yang digunakan oleh umumnya manusia begitu. Contoh penghitungan zakat. Satu tahun dia apakah menggunakan Desember? Tidak. Antum mungkin untuk pembukuan pakai Desember. Tapi kalau penghitungan zakat, ia bukan pakai perhitungan Desember. Dia pakai perhitungan Hijri. Maka satu tahunnya menggunakan Hijri. Ya, kemudian demikian pula penggunaan sa di dalam pembayaran zakat fitri. Ini bukan menggunakan kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. Menggunakan apa? Sa. Boleh enggak pakai itu? Boleh. Kalau memang memenuhi sa nabawi tadi. Boleh, enggak masalah. Tetapi yang asalnya tetap menggunakan takaran. Yaitu sa. Karena Nabi SAW mengatakan, sa'an min tamrin, au sa'an min syairin. Satu sa dari tamar kurma, satu sa dari gandum. Dan satu sa itu mudah. Kita enggak perlu susah-susah. Kalau timbangan kan harus beli. Ya. Sekarang antum tanya sama saya. Saya kan jual paku, jual semen. Ya, kira-kira saya punya enggak timbangan di rumah? Apa jawabannya? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan saya jual, tapi jualnya di sana bukan di sini. Maka saya enggak punya timbangan di sini. Ustaz kan sering bikin roti. Pasti adalah timbangan roti. Ya, tapi baterainya habis juga. Kalau sa itu cukup menggunakan tangan laki-laki dewasa, ya, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Berapa kali? 4 kali begini ditimbang. Jadi diukur. Ambil beras. Bismillah, masukkan plastik. Bismillah, masukkan plastik. Bismillah, masukkan plastik. 4 kali dengan 2 tangan begini, itu baru disebut 1 sa'. Sah itu zakatnya, sah. Bahkan lebih sah daripada pakai kilogram. Karena tujuan Nabi SAW dalam pensyariatan itu adalah at-taisir, kemudahan. Maka di mana ada kesulitan, pasti ada kan? Akan ada kemudahan. Antum sholat, kenapa enggak dulu menggunakan, apa ya istilahnya ya, perhitungan matematika begitu. Sholat kenapa menggunakan penglihatan? Kan tadi disebutkan ya, kapan waktu fajar, ketika sudah mulai ada cahaya di langit. Itu alat yang digunakan untuk melihat tanda masuknya waktu itu apa? Mata. Karena setiap orang punya mata. Ya kecuali yang Allah kehendaki buta ya. Nanti orang lain yang membacakan untuknya. Contoh, disebutkan dalam riwayat itu, innal bilal yu'adzin billayl. Fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibn Ummi Maktum. Bilal itu sholatnya malam. Maaf, adzannya malam. Maka makanlah dan minumlah sampai Abdullah ibn Ummi Maktum adzan. Fa innahu la yu'adzin, karena dia tidak beradzan, hatta yuqal asbah asbah. Sampai dikatakan telah subuh. Karena Abdullah ibn Maktum itu buta. Enggak bisa lihat. Dia muadzin kok buta? Enggak masalah. Karena yang lain tidak buta. Yang lain melihat, kemudian bilang, oh sudah subuh. Abdullah, sudah subuh. Maka Abdullah ibn Maktum kemudian azan. Dan indera yang digunakan apa? Mata. Sama puasa Ramadan juga begitu. Antum puasa Ramadan berdasarkan apa? Ru'yah. Bukan berdasarkan hisab. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Puasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Nanti kalau enggak kelihatan gimana? Ada caranya. Jadi ketika Allah berikan kepada kita indera, ada mata, ada tangan, ada akal, semua ini itu menjadi alat bagi kita untuk mentaati apa yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang yang mohon maaf terpengaruh dengan modernisasi, mereka banyak yang mengubah perkara-perkara yang syar'i seperti itu menjadi perkara yang jauh dari syar'i. Salah satu contohnya, bolehnya membayar zakat fitrah dengan uang. Ya. Yang mana di sini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Orang-orang yang akalnya agak kurang, lebih baik beli apa namanya? Kuota daripada beli beras. Tapi coba kalau zakatnya beras. Ya. Kan enggak ada orang jual kuota di mau ditukarin dengan beras. Jadi bisa saja mereka nanti bukan beli beras tapi ya biarlah lapar enggak apa-apa. Yang penting bajunya bagus. Akhirnya mereka dikasih uang zakat itu mereka pakai untuk beli pakaian. Ya. Akhirnya tidak tercapai tujuan syariat. Baik, kita lanjutkan. Waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam yang tengah. Dan tengahnya malam ini dihitung dari maghrib sampai fajar. Kemudian dibagi dua. Ketemulah tadi jam 11. Sekitar itu. Berarti sebelum jam 11 harus sudah salat isya. Ya. Kemudian al-fajr, salat fajar. Nah, lalu bagaimana dengan sepertiga malam? Sepertiga malam itu waktu yang paling sering Nabi lakukan untuk sholat isya. Jadi itu bukan batas akhir. Nabi sering mengakhirkan waktu isya itu sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Setelah sepertiga itu baru beliau sholat. Dan biasanya para sahabat nunggu di masjid. Sampai nama sibyan wan nisa. Anak-anak dan istri udah boleh tidur. Ya. Kemudian barulah para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk memulai sholat isya. Dan itu biasanya pada sepertiga malam. Jadi sholat isya itu by default. Itu justru diakhirkan. Itu by default. Di zaman Nabi SAW, by default itu memang diakhirkan. Kalau di zaman kita sekarang kan enggak gitu. Banyak orang yang kemerungsung, tergesa-gesa mau mengerjakan sholat isya. Jangan. Ini bukan sholat maghrib. Sholat isya itu beda sifatnya dengan sholat maghrib. Apalagi mohon maaf, antum mungkin masih ada rapat atau masih ada kajian ya setelah maghrib. Ini waktu antara maghrib dan isya kan sempit banget tuh. Antum masih ada kajian. Ya udah by default diperpanjang aja kajiannya. Oh tapi jamaah sudah pada datang. Ya suruh duduk dulu kajian kalau perlu. Ya, pahamkan kepada mereka bahwa waktu sholat isya itu by default malah biasanya Nabi itu mengakhirkan di awal sepertiga malam. Bukan karena ada sebab, tanpa sebab. Sehingga apa namanya? waktu kajian bisa panjang ya. Kemudian jamaah juga bisa ikut ngaji sambil menunggu sholat isya seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Ya. Tapi ya biasa, kita kan hidup di negeri yang, mohon maaf, ya, yang kaum muslimin ini banyak yang belum mengerti tentang ilmu. Mereka mengira bahwa perintah hadis Nabi SAW mengatakan salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, itu ya betul-betul harus tepat. Ya. Dan kalau enggak tepat itu berarti mafdhul. Padahal hadis itu ada pengecualiannya atau takhsisnya. Takhsisnya apa? Hadis yang menerangkan kapan Nabi SAW itu mengerjakan sholat Isya. Nah. Kemudian fajr. Kapan sholat fajr itu? Waktuhu min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar ila tulu'is syams, sampai terbitnya matahari. Syuruknya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi SAW, waktu salat subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Salat subuh itu dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. Terbit matahari itu kan agak siangan. Iya memang. Bahkan kalau antum pernah salat bersama Hanafiyah, mereka ini salatnya kesiangan. Kesiangan dalam pandangan siapa? Masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu kalau salat subuh itu selalunya apa? Fi ghalas, pada waktu masih gelap. Nah, sedangkan Hanafiyah itu mengamalkan sunnah Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan asfiru bil fajri, bersiang-sianglah kalian, berkuning-kuninglah kalian dalam mengerjakan salat fajar. Jadi mereka kalau belum kuning, belum sholat, belum terang gitu loh. Kalau udah terang, baru mereka sholat. Tapi belum keluar dari waktunya, karena waktunya itu ketika matahari sudah terbit. Ya, masih waktu fajar, tapi biasanya di akhir waktunya. Terus gimana Ustaz? Yang baik bagaimana? Untuk kasus ini, yang baik memulai sholat pada waktu ghalas, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi berakhir pada waktu sudah terang. Jadi makna hadis Nabi SAW mengatakan asfiru bil fajri, bersiang-sianglah pada sholat fajar itu, maksudnya sholatnya dimulai dari ghalas, karena bacaannya panjang, berakhir pada waktu sudah mulai kesiangan, begitu, atau sudah mulai terang. Nah, kemudian as-salatul wusta, salat wusta. Ini saya di awal-awal kajian, saya terjemahkan semua ya, tapi besok begitu sudah 2, 3, 4 kali kajian, saya sudah mulai pilih-pilih mana yang antum baca sendiri ya. Anggap ini sebagai pendahuluan. Tapi kenapa kita bahas tentang salatul wusta? Karena Allah perintahkan dan tegaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah engkau kepada Allah dengan penuh ketundukan. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan salat wusta pada ayat ini? Hafidhu ala salat. Jagalah salat-salat. Ya, ini salat-salat banyak. Kita jaga salat wajib ini. Tapi salat wusta itu apa? Ya? Tidak ada keterangannya. Maka membutuhkan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat wusta itu salat tengah. Salat tengah ini mulainya dari mana ya? Dari waktu duhur apa dari subuh ya yang dikatakan tengah? Maka membutuhkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan pada hari perang Ahzab, ya, syaghaluna an salati anis salatil wusta. Mereka musuh-musuh kita ini menyibukkan kita dari salat wusta. Nabi enggak bilang salat apa itu. Bukan bilang salat duhur, bukan bilang salat asar. Tapi musuh-musuh kita ini menyibukkan kita dari salat wusta. Nah, salat itu tuh salat apa waktu itu? Ya. Salatul asar. Salat asar. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nar. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Karena melalaikan. Ya, sebab enggak bisa salat kalau orang perang gimana mau salat? Memang boleh sih salat dalam keadaan berjalan, salat dalam keadaan berdiri. Tapi bayangkan orang dari ya dari siang masuk waktu asar. Ya. Nah, ini hujan loh, Nak. Abi ingatkan apa yang kamu jemur. Ada kasur, ada apa? Ya. Saya ulang. Ya, ini sudah mulai masuk musim hujan atau awal-awal musim hujan, jadi antum ya yang mungkin helm atau apa, jaket ya. Nah, saya lanjutkan. Orang perang itu sibuk sekali. Bisa dibayangkan, mungkin dia enggak sempat untuk sholat, enggak bisa. Mau berhenti sebentar gitu, sholat dulu, enggak bisa. Bahkan, wah pokoknya sibuk banget deh. Ngelawan ini, ngelawan itu. Kewalahan, pokoknya enggak berhenti. Kegiatannya enggak berhenti. Berhentinya cuma kalau mati. Atau apa? Musuh kalah. Sudah, nah itu baru berhenti. Ya? Atau mungkin hujan juga bisa ya. Hujan, bubar. Dan waktu itu pernah ya pada perang Badar kalau enggak salah. Perang Badar apa Uhud ya. Yang mana Allah kasih hujan terus lumpur dan para sahabat ketiduran. Sebentar aja qailulah begitu. Yang mana itu sudah mengembalikan kekuatan mereka untuk berperang. Subhanallah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa salatul wusta itu adalah salat apa? Asar. Berdasarkan hadis ini. Istihbab taqdimul dhuhur fi awwalil waqt fi ghairi syiddatil har. Nah, sekarang kalau untuk salat dhuhur ini sunnahnya dikerjakan di awal waktu. Kecuali pada saat matahari panas itu sangat terik. Maka sebaiknya diakhirkan. Dan ini umat belum tahu loh ini. Umat belum tahu. Umat itu baru tahu sholat duhur itu jam 12. Udah gitu. Gak ada koma. Pokoknya sholat duhur jam 12. Gak ada kok sholat duhur ditunda. Ya. Sholat asar ya jam 3. Begitu. Taunya mereka begitu. Ya. Ternyata sholat duhur itu boleh disunahkan untuk diakhirkan pada saat matahari sangat terik. Seperti hari ini. Terik sekali loh hari ini. Kerasa gak? Ya. Panas sekali, terik sekali. Jam 11 aja udah panas. Ya, kecuali antum yang banyak di gedung ya. Kalau kita banyak di lapangan, ya merasakan bagaimana panasnya matahari. Kemarin kita latihan di lapangan sampai zuhur, maksudnya sampai masuk waktu zuhur. Panasnya luar biasa. Ya. Padahal mau masuk musim hujan, tapi panasnya masih seperti ini. Baik, kemudian saya lanjutkan. Berdasarkan hadis dari Jabir ibn Samurah, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhur idza dahadhatish shams. Nabi itu mengerjakan salat zuhur pada waktu panasnya yang sangat, ketika di sini jadi roh ya, rahadhatish shams aizalat wa malat anil wasatis sama ilal maghrib. Ketika matahari sudah apa? Sudah condong ke barat. Jadi sudah mulai dingin. Dan biasanya ini sudah menjelang waktu asar. Ya. Istihbabul ibrat. Nah, ini lagi sunnahnya ibrat. Jadi saya ulang ya. Jadi mendahulukan salat duhur pada awal waktunya ya, fi ghairi syiddatil har, pada waktu tidak panas yang sangat. Kalau panas yang sangat nanti dalilnya di bawahnya. Ya, ini adalah di awal waktunya. Ketika matahari apa? Condong. Ini di awal waktunya. Sedangkan untuk pengecualiannya pada hadis yang berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shtaddal har," ketika matahari itu sangat terik, "fa'abridu bis-shalah," maka dingin-dinginlah kalian untuk mengerjakan salat duhur. Kapan waktu dinginnya? Kapan waktu dinginnya? Yuk. Kalau sudah mulai menjelang asar, ya, fa'abridu bis-shalah, maka berdinginlah kalian mengerjakan salat duhur. Mungkin jam 2, ya, setengah 3 begitu. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panas yang sangat itu adalah dari hembusan neraka jahannam. Baik, ini waktu salat duhur. Istihbab tabkir bil asr. Nah, sedangkan salat asar itu justru sunnahnya adalah dipercepat. Baik, kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan istihbab tabkir bil asr. Sunnahnya untuk mempercepat salat asar. Ya. Nah, ada pertanyaan yang di sini? Ada yang belum jelas? Tidak ya. Yang jelas, karena mungkin saking cepatnya saking cepatnya ini mulainya kajian untuk angkatan kali ini, sampai rekan-rekan belum sempat beli buku kayaknya. Beda dengan tahun lalu ya. Tahun lalu semuanya udah pada pegang buku. Gaya banget udah pada pegang buku tebel-tebel itu. Padahal biasanya nggak bawa buku ya. Ya ini nanti ada sisi kelemahannya karena pembahasan kita itu padat sekali. Kalau antum cuma mengandalkan pendengaran dan tidak mengikuti dari kitab, antum akan kewalahan ya. Nah, jadi coba minggu depan usahakan sudah ada kitabnya. Apa masalahnya apa? Belum ada kitab. Penerbitnya belum online atau di kolektif. Gimana? Dua hari yang lalu kenapa? Oh gitu. Ya sudah, pokoknya minggu depan usahakan sudah bawa ya. Nah, supaya mantep gitu. Thalibul ilmi memang harus bawa kitab. Karena kajian kita bukan kajian seperti pengajian umum ya. Kajian kita itu kajian kitab. Ya. Sehingga antum besok, begitu antum ditinggali kitab itu, ya, mungkin antum pulang kampung atau bagaimana, kitab ini jadi pegangan antum. Nah, dan asalnya kitab itu dengan bahasa Arab. Kalau antum mencukupkan dengan terjemah, nah nanti banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dari kitab itu. Karena penerjemah ini faknya macam-macam. Ada yang dia mungkin faknya tafsir. Dia suruh menerjemahkan fikih. Ada yang faknya fikih, suruh menerjemahkan tafsir. Kalau orang yang belum ngerti tentang ilmu itu, ya nanti hasil terjemahannya beda dengan yang sudah mengerti. Ya. Karenanya sebaiknya memang antum menguasai bahasa Arab supaya antum paham betul tentang kitab yang antum pelajari. Baik. Kalau online ada? Yuk. Nak. Tolong siapkan sini. Yuk, baca. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah tulab penuntut ilmu yang mengikuti pendapat ulama atau berusaha berijtihad menentukan pendapat mana yang harus dia pilih dalam masalah fikih atau muamalah, ini masuk dalam hadis hakim yang berijtihad jika salah satu pahala, jika benar dua pahala. Apakah termasuk dalamnya? Enggak masuk di situ karena dia bukan mujtahid. Yang masuk dalam hadis itu orang yang mujtahid. Sedangkan kita itu bukan mujtahid. Para asatidz pun mereka masih masuk dalam kategori muqallid. Hanya ngikutin. Ngikutin siapa? Ngikutin seorang mujtahid. Siapa mujtahid yang kita ikutin? Ya, siapa yang kita ikutin? Begitu. Bisa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bisa Imam Ahmad ibn Hanbal. Bisa Imam Malik. Bisa Imam Abu Hanifah. Bisa juga imam-imam yang lain. Ya. Karena yang disebutkan dalam hadis itu bagi orang yang sudah mencapai derajat ijtihad. Sedangkan kita ini baru mempelajari bagaimana sih cara para ulama itu beristinbat hukum dari sebuah dalil. Bagaimana menggali hukum dari sebuah dalil. Kita ini baru belajar. Sehingga kita gak bisa mengatakan, oh ini yang rajih, oh ini yang enggak. Lalu gimana? Kita katakan bahwa Syekh Fulan merajihkan pendapat ini. Ya. Yang mana para masyayikh mungkin sudah mencapai derajat ijtihad. Ada syarat-syarat untuk ijtihad antum bisa pelajari dalam ilmu usul fiqh. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya, apakah boleh jika satu keluarga seperti ayah, ibu, anak, laki-laki dan perempuan yang sudah balig itu tidur di satu ruangan, namun di kasur yang berbeda-beda. Mengingat yang seperti ini mungkin kadang terjadi saat mudik. Ya, dalam kasus-kasus tertentu, mudik, mungkin tinggal di rumah saudara, dan seterusnya. Ya, intinya berusaha untuk memisahkan diri satu dengan yang lainnya, gitu ya. Yang satu di pojok sana, yang satu di sini. Makanya kalau saya pribadi, setidaknya selimut itu punya sendiri-sendiri. Ini ya, nanti kadang kalau terpaksa satu kasur, satu ranjang, ya paling enggak selimutnya sendiri-sendiri. Gitu. Jangan pakai satu selimut untuk berdua. Maka anak saya semuanya sudah punya selimut. Ya, kecuali yang bayi sudah ada yang ngasih, saya belum belikan ya. Ya, sedangkan yang kakaknya sudah saya belikan. Karena masing-masing dari mereka biar pakai selimut sendiri. Gitu. Terutama kalau tadi, ya, kadang kita tidur di hamparan begini nih, karpet. Ya udah, masing-masing selimut sendiri. Kalau nggak pakai selimut, pakai sarung. Biasanya gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, jika ada perbedaan pendapat dalam hukum fikih antara satu ulama dengan yang lain, maka bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menentukan mengikuti pendapat yang mana? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, pelajari dulu bagaimana mereka mengambil hukum dari dalil itu. Jadi jangan memilih karena ulama ini ganteng gitu ya. Jangan juga karena ulama ini mungkin sudah lebih tua gitu. Bukan itu. Tapi dilihat bagaimana mereka mengambil hukum dari dalil. Sehingga apa? Sehingga kita ittiba kepada adillah. Ya, mana dalilnya yang lebih kuat, mana dalilnya yang lebih zahir. Ya, karena ada para ulama yang mungkin belum sampai kepada mereka dalil yang lain. Seperti umpamanya Imam Abu Hanifah. Seandainya Imam Abu Hanifah itu tinggal di Madinah, mungkin fikihnya enggak seperti sekarang ini. Ya, mungkin lebih mirip dengan fikihnya Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu lebih kenceng dalam dalam penentuan kesahihan hadis. Dalam memfilter hadis itu lebih kenceng daripada imam-imam yang lain, terutama Imam Malik. Kenapa? Karena kalau Imam Malik berada di kalangan para ulama yang semuanya dikenal, maka hadis-hadisnya Madinah tidak banyak berubah dari ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka hadis-hadisnya kebanyakan yang beredar di situ adalah hadis yang sahih. Tapi ketika Imam Abu Hanifah berada di Baghdad, ya, Irak mungkin, orang-orang yang datang ke sana melakukan perjalanan, perdagangan dan seterusnya, mereka membawa hadis, tapi dia adalah seorang pedagang. Dan kita tahu namanya pedagang itu at-tujar, fujar, kan gitu. Mungkin pedagang mampir ke Madinah untuk jualan barang di situ. Setelah jual, dapat hadis. Hadisnya sahih, ya kan? Tapi pedagang ini thiqah apa enggak? Enggak. Mungkin dia ada celah. Ya, hadis yang dibawa sahih, dibawalah ke Baghdad hadis ini. Siapa yang bawa? Seorang pedagang. Ternyata oleh Imam Abu Hanifah diketahui bahwa pedagang ini kalau jualan sering nipu. Kalau jualan sering nipu. Dia meriwayatkan hadis dari Madinah. Hadisnya sahih enggak? Sahih. Sampai di Imam Abu Hanifah, hadisnya ditolak. Akhirnya Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis itu, tetapi menggunakan qiyas. Ya. Ditolaknya bukan karena hadisnya dhaif, asalnya tidak. Hadis asalnya sahih. Tetapi pembawa hadis itu yang membawa kepada Imam Abu Hanifah dhaif, maka hadisnya dianggap oleh Abu Hanifah apa? Dhaif. Sehingga tidak dipakai. Nah, sehingga ada mungkin para ulama yang belum sampai kepada mereka hadis yang sahih. Ya, mereka masih menggunakan qiyas. Padahal ada hadis yang sahih. Dan kita tahu apabila ada hadis yang sahih, maka tentu yang kita utamakan adalah hadis yang sahih itu dibandingkan dengan yang menggunakan qiyas. Saya kira itu, ya. Ada lagi? Yuk. Jadi tunggu, yuk. Bismillah, Ustaz, di sebagian masjid di kampung masyarakat menunda-nunda menunda atau mengakhirkan waktu salat zuhur dan asar di masjid karena baru pulang dari sawah. Ya. Apakah ini termasuk bab keutamaan, mubah atau uzur, Ustaz? Mubah saja sih. Jadi mengakhirkan salat zuhur karena masih di sawah boleh saja sih, ya. Atau asar, tapi azannya tidak boleh diakhirkan. Azan tetap pada waktunya. Loh, saya lagi di sawah, gimana mau azan? Ya udah biarkan yang lain azan. Jangan antum azan zuhur jam 2. Salah itu. Ya, karena azan itu menunjukkan masuknya waktu. Masalah kita nanti sholatnya jam 2, enggak ada masalah. Tinggal qomat kemudian sholat. Kalau qomat boleh jam 2, jam 3 enggak ada masalah. Kalau sholat zuhur ya jangan jam 3, itu udah masuk waktu asar ya. Qomat itu jam 2, jam 1, gak ada masalah. Tapi kalau azan tetap pada awal waktunya. Asar begitu juga, ada yang ke sawah. Ya nanti qomatnya yang dilakukan jam 4, begitu. Ya, jangan azannya jam 4. Ya, karena azan itu menunjukkan masuknya waktu sholat. Maka dilakukan pada jam 3. Saya di sawah, ya udah biar yang lain yang gak ke sawah yang azan. Gak ada yang azan, ya udah biarkan aja masjid lain yang azan. Kita tinggal qomat, gitu ya. Jadi tidak menyalahi ini. Nah, ini pernah terjadi juga ketika kita di mafaza itu sholatnya agak mundur karena kan jam pelajarannya jam sampai jam 1. Jam 1 baru azan. Jadi komplain sama warga. Saya katakan, ya gak perlu azan. Cukup apa? Qomat, gitu. Ya. Karena memang di masyarakat itu sensitif sekali ya. Apalagi bertolak belakang dengan sunnah. Nah, ada? Udah? Ya, segera. Bismillah, pertanyaan terakhir. Ustaz, izin bertanya, Anda pernah mendengar ada sunnah mengakhirkan salat isya dengan tanda kutip tetap berjamaah bagi laki-laki? Iya, besok. Jangan tergesa-gesa ya, insya Allah akan ada pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.